Kiblat. Untuk kali ini saya akan coba mengcover lagu yang berjudul Ibu. Ibu, aku rindumu. Lembut belai kasihmu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe Thomas Arya 81 official channel Indonesia. Salam GRC.